sekah mungkin hatimu berkenan menerima hatiku untukmu. Cintaku sejalan samudra, setinggi langit di angkasa. Padamu cintaku sebesar dunia, seluas jagat raya ini. Mahal banget kamu malam ini. Terima kasih. Kamu bernyanyi dengan hatimu malam ini. Terima kasih, Om. Itu gak gampang, aku bilang. Kamu memang tergelitik untuk kamu berimprov tadi. Tapi improvan kamu tadi menarik dan bagus buat aku. Terima kasih. Udah kamu cantik, kamu nyanyi tadi bagus, kamu berattitude menarik. Aku bilang, luar biasa kamu malam ini. Terima kasih. Iya. Mana fans sama Halil. Sampai kita gak sadar kan kalau abis. Apa? Sampai gak sadar kan itu abis. Gak ada ending. Aku pikir tadi di ujungnya ada kamu mau. Bagaimana aku pikir kita makanya lagi kita ujungnya ya. Iya. Speed. Wih, makanya udah kepotong durasi, jadi emang selesai nyanyinya. Oh iya. Harusnya iya. Ada lagi emang, tapi kepotong durasi. Mana fansnya Mahalini? Ya, Mahalini aku nambahin ya. Kalau Mas Anang tadi kan udah memuji-muji, aku ada catatan di nada-nadanya tadi memang ada beberapa penekanan aku sampai catat tadi kayak berkenan, cintaku, sama apa tadi rerumputan itu. Ada penekanan yang buat aku kurang pas. Kamu udah sebenarnya memilih lagu ini udah enak gitu, udah enak. Nah, itu yang tadi aku bilang juga sama Olivia. Sebenarnya kontrol emosi aja semua yang membuat ada penekanan yang akhirnya kalau kamu bercerita kayak hilang dari ceritanya. Tapi masih tadi aku setuju masa masih enak, tapi ada beberapa nada yang kamu lepas dan nada tadi di atas sebenarnya. Kamu udah ngambil beberapa nada yang tinggi-tinggi kan? Next time kamu bisa buat itu ke nada rendah. Sometimes. Artinya kayak cintaku sedalam samudra. Bisa kayak gitu, enggak harus selalu ke atas gitu. Ke atas itu penting, tapi bisa kamu lariin variasiin ke lebih dalam, bisa ke yang rendah gitu. Jadi variasi. Oke, terima kasih okay. Para juri. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mahalini. Nah, seru banget juga kan penampilan yang barusan. Kalau mau lihat yang lain, langsung aja subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.